Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Kita mulai dari ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakumus syaitan, jangan sekali-kali syaitan memfitnah kalian. Jangan sekali-kali kalian terfitnah oleh syaitan. Jangan sekali-kali syaitan membuat kalian terfitnah. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan kedua bapak ibu kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitanlah yang menyebabkan pakaian mereka berdua terlepas. Liyuriyahuma sawatihima, agar syaitan bisa leluasa melihat aurat mereka berdua. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, sesungguhnya syaitan bisa melihat kalian berikut kobilahnya dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun, sesungguhnya kami jadikan syaitan sebagai teman dekat bagi orang-orang yang tidak beriman. Barakofikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, yaqulu ta'ala muhaddiran li bani Adam, ayaf'ala bihi musyaitan kama fa'ala bi abihim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengingatkan bani Adam, jangan sampai syaitan mampu menggoda mereka seperti setan mampu menggoda kedua orang tua mereka, yakni Adam dan Hawa. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, la yaftaninanna syaitan, la yaftinannakumus syaitan, la yaftinannakumus syaitan, janganlah syaitan membuat kalian terfitnah. Bi ayu zayyina lakumul isyana wa yad'awakum ilaihi wa yuraghibakum fihi fatanqaduna lahu. Dengan cara syaitan membuat indah untuk kalian kemaksiatan, mengajak kalian untuk melakukannya, menganjurkan kalian agar melakukannya, sehingga kalian tunduk kepada kemauan syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana syaitan telah berhasil mengeluarkan bapak ibu kalian dari surga. Wa anzalahuma minal mahallil ali ila anzala minhu. Syaitan berhasil menurunkan mereka berdua dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah darinya. Fa antum yuridu ayyaf'ala bikum kadzalik. Dan kalian, syaitan juga menginginkan untuk melakukan seperti itu terhadap kalian. Wala ya'lu juhdahu ankum. Syaitan tidak pernah lemah semangat untuk menggoda kalian. Hatta yaftinakum inistato'a. Sampai setan membuat kalian terfitnah semampunya. Fa'alaikum antaj'alul hadara minhu fi balikum. Maka wajib bagi kalian untuk waspada darinya dan selalu ada dalam ingatan kalian. Wa antal basuri ummatil kharbi bainakum wa bainah. Dan hendaknya kalian senantiasa melancarkan peperangan antara kalian dengan syaitan. Wa alla taghfilu anil mawadi allati yadkhulu minha ilaikum. Dan jangan sampai kalian lalai dari tempat-tempat yang bisa dimasuki oleh syaitan untuk menggoda kalian. Fa innahu yuraqibukum ala dawam. Sungguh syaitan selalu mengintai kalian. Wa yaraqum huwa wa qabiluhu min syayatinil jinni min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladina la yu'minun. Fa'adamul iman huwal mujibu li aqdil wilayati bainal insani wasyaitan. Syaitan melihat kalian dan juga kobilahnya sesama syaitan bangsa jin dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami jadikan syaitan itu sebagai teman dekat bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak memiliki keimanan, merupakan sebab terjadinya ikatan persahabatan antara manusia dan syaitan. Innahu laisa lahu sultanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabbnya. Innama sultanuhu alalladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang berwala dengan syaitan dan orang-orang yang musyrik. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat yang ke-27 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Adam. Di mana letak kasih sayang Allah terhadap Bani Adam dalam ayat ini? Al-jawab, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam agar tidak tertipu dengan setan, karena setan telah berhasil menipu bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa. Itu bentuk kasih sayang, adalah seorang memberi nasihat, memberi pengarahan agar tidak terjatuh dalam penyimpangan. Dan bentuk tidak sayang ialah membiarkan seseorang jatuh dalam pelanggaran dan penyimpangan. Maka Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Sayang dan Rahmah kepada Bani Adam mengingatkan Bani Adam agar tidak terjatuh dalam penyimpangan, agar tidak tertipu dari setan, karena setan telah berhasil menipu bapak dan ibu kita, Adam dan Hawa. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, yang dimaksud dengan pakaian yang berhasil dilepas oleh setan dari Adam dan Hawa, yang dimaksud dengan pakaian atau libas yang berhasil dilepas oleh setan dari Adam dan Hawa, ada 4 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pakaian yang dimaksud ialah an-nur, cahaya. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Kalau kita mengikuti pendapat yang ini, maka maknanya ialah setan telah berhasil melepas cahaya dari Adam dan Hawa. Pendapat yang kedua, makna libas ialah ad-dufur, kuku. Nah, kalau diartikan dengan kuku, sebagaimana yang juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah dan Ibnu Said. Maka maknanya ialah setan berhasil melepaskan kuku Nabi Adam dan Hawa. Pendapat yang ketiga, makna pakaian di situ ialah at-taqwa, ketakwaan. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Maksudnya, setan berhasil melepas ketakwaan yang ada pada Adam dan Hawa. Pendapat yang keempat, siabul jannah, pakaian surga. Ini pendapat Al-Qadhi Abu Ya'la. Berarti maksudnya setan berhasil melepas pakaian surga yang dipakai oleh Nabi Adam bin Hawa. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, di antara amalan yang dicintai oleh setan adalah menampakkan aurat di depan orang lain. Di antara amalan yang dicintai oleh setan ialah menampakkan aurat di depan orang lain. Jadi setan sangat senang sekali jika ada Bani Adam yang menampakkan auratnya di depan orang lain. Barakofikum. Sebagaimana setan berhasil membuat Adam dan Hawa membuka pakaiannya dan menampakkan auratnya. Nah, oleh sebab itulah ikhwan fillah a'azzakumullah, termasuk ciri khas seorang muslim adalah menjaga auratnya. Baik sesama laki-laki, sesama perempuan, apalagi laki-laki dengan perempuan. Harus dijaga auratnya. Kalau kita melihat ada orang yang suka pamer aurat, berarti dia telah tertipu dengan syaitan. Wa'iyadubillah. Faedah berikutnya, wajib untuk waspada dari godaan syaitan. Ya, karena syaitan dan kobilahnya, yakni sesama setan bangsa jin, itu selalu mengintai, mengawasi Bani Adam. Dan tidak pernah bosan diintai. Sampai misinya berhasil, sampai tujuannya tercapai. Nah, dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Kalau kita bisa melihat kan enak. Oh, ada setan. Ya. Gak bisa kita lihat. Setan gentayangan di mana-mana. Mengelilingi Bani Adam. Mengawasi mereka. Mencari kesempatan untuk bisa menggodanya. Menunggu lengahnya manusia. Barakofikum. Dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Barakofikum. Sehingga kita harus apa ini? Waspada. Setiap saat waspada. Jangan lengah. Lengah sedikit langsung setan masuk. Setan enggak pernah lengah, sementara manusia itu apa? Mudah lengah dan lalai. Nah, coba saja. Ada orang yang rajin belajar, rajin baca Quran, rajin sholat, itu ya. Nah, itu bisa dilihat enggak lama ya. Santai sedikit, setan masuk. Nah, itu. Lengah. Itu pengennya itu sholat terus, belajar terus. Ya. Nah. Barakafikum. Nah, setan enggak pernah lengah, manusia suka lengah. Nah, itu kelemahannya manusia. Sehingga ikhwana fillah a'udzakumullah, hampir semua Bani Adam itu tergoda oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Semakin lengah, semakin tergoda. Nah, kita enggak tahu syaitan di mana. Yang jelas di mana-mana syaitan mengawasi kita, mencari kelengahan kita. Maka kita harus waspada. Harus waspada. Barakofikum. Selama kita masih hidup, syaitan tidak akan pernah lari dari kita. Dia akan berusaha menjatuhkan kita sedapat mungkin. Barakofikum. Kalau kita bandingkan kita dengan Nabi Adam dan Hawa, itu gak ada apa-apanya. Adam dan Hawa itu ialah manusia yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Manusia yang sudah mendapatkan nikmatnya surga sebelum kita semua. Manusia yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu lengah sedikit langsung setan masuk dan kena. Barakallahu fikum. Coba bandingkan dengan kita. Tergoda apa tidak? Nah, lebih tergoda. Kalau ada orang yang bilang, oh, saya gak akan tergoda. Ya. Santai saja. Ya. Setan gak akan berani menggodaku. Ketahuilah, ucapanmu itu sudah menunjukkan engkau tergoda. Ujub dengan dirinya sendiri. Membanggakan dirinya sendiri, meremehkan setan, itu sudah tergoda oleh setan. Setan itu kalau diremehkan, tambah besar, tambah kuat. Nah, barakofikum. Jadi wajib untuk waspada dari gangguan dan godaan setan. Barakofikum. Ini yang sangat berat. Sangat berat. Tidak ada yang bisa selamat dari godaan setan kecuali mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakofikum. Faedah berikutnya. Cara agar selamat dari godaan setan ialah memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawakal kepada Allah. Nah, jadi kalau kita betul-betul senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian kita bertawakal pasrah kepada Allah, maka dengan sendirinya setan itu akan mengecil sekecil-kecilnya dan tidak punya kekuatan sama sekali untuk menggoda. Langsung loyo setan. Nah, Begitu keimanan dan ketakwaan kita berkurang, tawakal kita berkurang, setan mulai membesar kekuatannya. Kembali menggoda lagi. Begitulah seterusnya sampai manusia itu mati dan dikubur dalam liang kuburnya. Jatuh dan bangun. Mungkin sekarang orang ini nakal, liar, gak bisa diatur, tergoda sama setan. Bisa jadi besok dia bertobat, perbaik diri. Maka setan pun melemah. Karena Bani Adamnya menguat. Digoda lagi. Selanjutnya jatuh lagi. Terus begitu manusia jatuh dan bangun. Itulah mengapa istiqomah di atas iman dan takwa, di atas al-haq adalah perkara yang sangat berat. Yang sangat berat. Orang itu disuruh baik terus, disuruh semangat terus, disuruh rajin terus, disuruh nurut terus. Masya Allah, itu benar-benar sangat berat. Padahal kita sama-sama tahu manusia itu punya sifat-sifat nakal, lengah, lalai, mudah jenuh, mudah bosan. Jadi jangan sekali-kali kita merasa sudah aman dari gangguan setan. Wah, sudah dinyatakan perkelakuan baik. Ya, nah. Khair insyaallah, khair. Baik. Ya, belum tentu dia baik terus. Karena setan masih ada. Dan jangan menghina mereka yang kemudian dikatakan tidak baik. Karena belum tentu. Bisa jadi dia akan bangkit kembali ke jalan yang benar dan lurus. Itulah manusia. Jatuh dan bangun. Adapun setan terus bangun. Kalau manusia itu jatuh dan bangun, kalau setan terus apa ini? Bangun. Itulah sebabnya ikhwan fillah a'azzakum wa, kita harus benar-benar minta pertolongan kepada Allah agar iman dan takwa kita senantiasa dijaga. Dan kita hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha semaksimal mungkin memperbaiki keimanan, memperbaiki ketakwaan. Kita pasrahkan kepada Allah. Kami bertawakal kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan setan tidak menggodaku. Mudah-mudahan aku tidak terfitnah oleh setan. Aku pasrahkan semuanya kepada-Mu ya Allah. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupinya. Allah yang akan menjaganya. Dan kalau Allah yang menjaga, setan tidak akan bisa menggoda. Faedah berikutnya, dalam ayat ini, setan memiliki kekuatan yang besar terhadap orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai teman. Jadi orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang yang menjadikan setan sebagai temannya dari kalangan fusaq, orang-orang fasik. Nah itu, setan memiliki kekuatan yang sangat besar kepada mereka. Saking kuatnya pengaruh setan, nasihat dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, itu tidak mempan. Dahsyat maksudnya ya. Tingkat bandelnya itu sangat dahsyat. Nah, jangan minum khamr, malah ditenggak khamr. sekali tenggak satu galon. Jangan meninggalkan sholat, malah gak pernah sholat. Yang rajin belajarnya malah males. Wah, dinasihati berkali-kali tambah menjadi-jadi. Itu berarti setan telah mempengaruhi orang itu dengan pengaruh yang sangat besar, sehingga susah ditembus oleh nasihat-nasihat barakofikum. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang melakukan pelanggaran syariat, dinasihati, diberi tanbih, diarahkan dengan baik, kok malah menjadi-jadi, itu menunjukkan dia telah dikuasai oleh syaitan. Barakofikum. Ini ikhwan fillah a'azzakumullah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuka hati orang itu. Segala macam nasihat, segala macam cara sudah kita lakukan, tapi enggak bisa merubah orang itu. Maka hanya satu cara yang bisa merubahnya, yakni menunggu hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menasihati seseorang, jangan bosan-bosan, jangan putus asa, dan hendaknya sering memohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada orang itu, agar dibuka pintu hatinya. Kalau Allah sudah mendatangkan hidayah taufik kepada seseorang, sekalipun orang itu dikuasai oleh setan, maka ikatan setan itu akan terlepas dan pintu-pintu hidayah terbuka. Keimanan, ketakwaan, kesolihan akan bersemi di hatinya. Kasusnya banyak, barakofikum. Para sahabat radhiyallahu taala anjumain, pembesar-pembesar sahabat yang dulunya kafir, bahkan pimpinannya orang kafir, bahkan orang itu enggak nyangka kok sampai bisa masuk Islam. Oh, seperti itu kelakuannya, seperti itu tingkah polanya. Semuanya itu jawabannya satu. Kenapa? Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, gampang memberi nasihat dan arahan kepadanya. Barakallahu. Tapi kalau hidayah dari Allah belum turun, ya diapa-apakan, tetap bandel. Barakallahu. Taib. Ada pertanyaan? Apakah ada dari kalangan sahabat yang pernah melihat wujud asli syaitan? Wallahu ta'ala ala bisawab. Kalau wujud aslinya, tapi kalau megang dan nangkap setan yang menjelma menjadi manusia, ada. Ya. Seperti siapa? Ya. Abu Hurairah. Nangkap setan yang mau mencuri harta di Baitul Mal. Gitu. Tapi kalau wujud aslinya, wallahu ta'ala bissawab. Ya, saya tidak bisa menjawabnya. Ya, karena membutuhkan riwayat yang sahih, yang jelas apakah hal itu terjadi atau tidak. Ya, tidak mengira-ngira. Nah, apakah liur anjing itu najis? Nah, najis. Bahkan jumhur ulama berpendapat najisnya itu mughalladhah, berat, sehingga bejana yang dijilat oleh anjing dan terkena liur anjing harus dicuci 7 kali cucian, dan yang pertama disertai dengan tanah yang digosok-gosokkan padanya. Barakallahu fikum. Nah, salam dari Talib Al-Kendari. Naam, Abu Umama, untuk para asatid dan semua santri dan bayina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.